Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu. Ku lalui hari-hariku ini dengan penuh berarti, dengan semangat tinggi, dengan langkah yang pasti demi cintaku. Oh bahagianya, oh indahnya indah. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu datang menghampiri hidupku ini tiada mungkin berhenti. Walau banyak godaan, walau banyak rintangan, silih berganti, harus ku jalani dengan ketabahan hati. Hari demi hari cepat ku lalui, walau sedetik pun berarti. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu, dan ku sambut hari-hariku ini dengan senyum berseri. Kisah seri di hati di masa lalu. Datanglah oh datang hari cerah yang indah. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu datang menghampiri hidupku ini tiada mungkin berhenti. Walau banyak godaan, walau banyak rintangan, silih berganti, harus ku jalani dengan ketabahan hati. Hari demi hari cepat ku lalui, walau sedetik pun berarti. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu, kan ku sambut hari-hariku ini dengan senyum berseri. Melupakan kisah seri di hati di masa lalu. Datanglah oh datang hari cerah yang indah. Datanglah oh datang hari cerah yang indah.